Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata' Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang taat padaku maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan yang bermaksiat kepadaku sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan yang taat kepada seorang amir, pemimpin yang memimpinnya, maka dengan itu dia telah taat kepadaku, berarti pula dia telah taat kepada Allah. Dan yang bermaksiat kepada pemimpinnya, amir, maka dia telah bermaksiat kepadaku, dan dengan itu berarti dia bermaksiat kepada Allah Jalla fi'ula. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa'an Abi Bakr radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul man ahana sultana ahanahullah. Rawahu Tirmidzi. Dan dari Abu Bakar aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghina seorang pemimpin, sultan, pemerintah yang memimpin, maka dia akan dihinakan oleh Allah sebagai hukuman balasan baginya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa qala hadithun hasan. Kemudian kata Tirmidzi, wa fil bab ahadithu kathirah fi sahih waqad sabaqa ba'duha fi abwab. Dua hadis ini, hadis Abu Hurairah dan Abu Bakar, kembali menjelaskan kepada kita tentang wajibnya ketaatan kepada wulatul umur, pemerintah yang memimpin kita, fi ghairi ma'siyah, selama itu bukan kemaksiatan. Di hadis Abu Hurairah Rasulullah sebutkan, yang taat kepadaku telah taat kepada Allah, yang maksiat padaku maksiat kepada Allah, yang taat kepada pemimpinnya dia telah taat kepadaku, bermaksiat kepada pemimpinnya telah bermaksiat kepadaku. Hadis jelas Rasul menerangkan kepada umatnya di situ bahwa ketaatan kepada Rasul adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Hal ini karena Allah sebutkan dalam ayat, man yuti'ir rasula faqad ata' Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah, karena yang mengutus Rasul Allah, dan memerintah untuk taat kepada Rasul juga Allah. Maka yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu dia telah taat kepada Allah. Dan Rasul pula tidak akan mengajarkan kepada umatnya, tidak akan memerintah kecuali dengan wahyu, syariat yang itu juga dari Allah. Makanya yang taat kepada Rasulullah berarti dia telah taat kepada Allah, dan yang bermaksiat kepada Rasulullah menyelisih, menyalahi dan menentang ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, dia telah bermaksiat kepada Allah. Termasuk ketaatan dan juga kemaksiatan kepada pemerintah. Hal ini Rasulullah SAW sebutkan dalam banyak hadis. Telah lalu beberapa banyak darinya. Ketaatan kepada mereka, kesabaran terhadap kezaliman mereka, patuh kepada mereka, kalaupun itu budak Habasya, walaupun dia cambuk punggungmu, dia ambil hartamu, mintalah hakmu kepada Allah, tunaikan hak mereka sebagai pemimpin kalian. Banyak sekali hadis yang telah Rasul sampaikan kepada umatnya. Dalam keadaan apapun, susah maupun senang, terpaksa maupun sukarela, berat hati ataupun lapang, Rasul perintahkan taat kepada para pemimpin tersebut. Maka hendaknya ini yang jadi pijakan seorang muslim, yang diingat selalu, bahwa dia mentaati pemerintahnya tidak lain, tidak bukan, itu semua dalam rangka ketaatannya kepada Rasulnya SAW. Azim, perkara agung bagi dia, ketaatan kepada Rasulullah SAW. Yang itu bukti nyata kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW, kepada Allah. Setiap orang mengaku cinta Rasul, cinta Rasul. Buktikan. Dan ini salah satunya nyata. Ketaatanmu kepada pemimpinmu, kamu memuliakan mereka, menghormati mereka, bentuk ketaatanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain tentunya natijah hasil dari ketaatan kepada mereka itu khairun azim, kebaikan yang begitu besar pasti akan didapati muslimin, wal aman, keamanan, stabilitas, wastiqrar amin, dan kehidupan yang tenang, tentram, tidak ada kekacauan, tidak ada kegaduhan, tidak ada macam-macam lah, enak hidup itu, aman, tenang, berjalan semuanya di setiap lini dengan normal, dengan baik. Alhamdulillah. Nah, buah dari ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya dalam hal ini. Sebaliknya, jika ini dimaksiati, mereka menentang dan bermaksiat kepada pemimpinnya, yang terjadi fauda, kekacauan, gaduh di sana sini, kerusuhan, hilangnya rasa aman, hilangnya ketentraman hidup, orang gak tenang, orang cari tenang hidup, ini gak akan bisa tenang. Yang ada fawdha, rusuh di sana sini, banyak kerusakan terjadi, di situ demo, di sini penghancuran, di situ penjarahan, di sini pembunuhan, di sini naudzubillah sudah. Dan seperti itu yang terjadi. Dengan demikian, apa yang diperintah, apa yang ditetapkan oleh para pemimpin-pemimpin dunia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, memang itu perintah Allah, sama perintah Rasulnya. Ini misalnya mereka memerintah harus sholat jamaah di masjid. Nah, seperti kita dapati waffaqahumullah sebagian kapolda di beberapa jajarannya, atau beberapa gubernur, beberapa wali kota, bupati, memerintahkan resmi semua jajarannya tiap waktu sholat harus sholat di masjid. Dan itu perintah Allah, perintah Rasulnya. Sama. Maka jelas wajib untuk ditaati. Ya, ini kebaikan-kebaikan yang serupa dengan itu, atau meninggalkan kemungkaran. Maka wajib dari dua sisinya. Yang pertama, memang hukum asalnya wajib, itu memang perintah Allah. Yang kedua, ditekankan lagi bahwa itu perintah dari amir, dari pemimpin. Bentuk yang kedua, mereka memerintahkan maksiat. Apapun itu bentuk kemaksiatannya, menyalahi dan melanggar syariat Allah Tabaraka wa ta'ala, maka haram untuk ditaati. Tidak boleh untuk dituruti perintahnya. Ya apa saja. Misalnya saja mereka memerintah zalimi orang, pukul, siksa tanpa ada sebab. Atau ketetapan, misalnya si pemimpin bikin peraturan, pegawainya atau bawahannya yang laki pakai celana harus di bawah mata kaki, haram. Tidak boleh dituruti, gak boleh ditaati. Yang laki harus cukur jenggotnya, haram. Bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemaksiatan, maka tidak boleh perintahnya untuk ditaati. Yang ketiga, mereka memerintah perkara yang di situ tidak ada perintah Allah, Rasulnya, tetapi juga tidak ada larangan khusus dalam hal itu. Tidak menyalahi syariat. Dan itu banyak dari anzimah, hukum-hukum, ketetapan untuk kemaslahatan hidup. Banyak sekali peraturan-peraturan yang ditetapkan harus diambil. Mereka harus gini untuk ketertiban, untuk keamanan, untuk ini. Mereka harus isi formulir, harus bikin ini, harus bikin itu. Sesuatu yang syariat tidak ada mengingkarinya, juga tidak ada perintah untuknya, maka ya ditaati. Dan itu untuk kemaslahatan. Nah, mau tidak mau, kadang permasalahan itu harus dijalani, tidak bisa tidak. Nah, semua itu untuk ketertiban dan keamanan mereka semua. Hadis kedua, hadis Abu Bakar Man ahana sultan ahanahullah. Yang menghinakan penguasa, maka Allah akan hinakan dia. Dan itu al-jaza' min jinsil amal, sebagai bentuk hukuman Allah, balasan yang setimpal sama dengan perbuatannya. Perbuatan dia menghinakan, melecehkan, merendahkan orang yang seharusnya dia hormati, orang yang dia diperintah untuk memuliakan, maka hukumannya dia pun dihinakan oleh Allah. Dia pun akan direndahkan. Bentuk penghinaan kepada pemimpin banyak, antara lain penghinaan tidak secara langsung kepada sosok figurnya, tetapi kepada aturan-aturannya, hukum-hukum yang mereka buat, dilecehkan atau dijadikan bahan tertawaan, dibuat lawakan dan bahan tertawaan di mass media, di mana, nah, diolah sedemikian rupa, rekayasa untuk orang tertawa. Lihat ini misalnya, presiden, menteri atau apalah, gubernurnya, pemimpin kita ini, orang disuruh begini, memangnya anu gini gini gini, grrr, dihinakan. Apa yang menjadi hukum mereka? Ini penghinaan. Karena kalau orang memuliakan, gak akan berani menghinakan apapun yang muncul dari orang itu. Kamu berani menghina apa yang muncul dari orang tuamu, bapakmu misalnya, atau ibumu nyuruh kamu, ibumu misalnya nak belikan apa misalnya, gas LPG, kemudian kamu ke kampung, kamu tertawakan ibu, lihat ibu, saya suruh beli gas, ada apa gini, gas ini jadi bahan tertawaan. Mungkin kamu marah ada orang begitu kepada ibumu, karena kamu menghormati dia. Atau yang kedua, kalau seorang pemimpin melakukan sesuatu dan itu tidak diketahui oleh orang lain, dia tunjukkan tapi dengan nada perendahan. Oh, enggak tahu kamu, enggak dengar. Lu kemarin itu gini, begini, begitu. Nah. Allah, misalnya kadang kita dengar misalnya, presiden ini orangnya begini, kurus misalnya. Krempeng, jelek, begini, begitu. Atau mungkin tipe pemimpin yang sebelumnya bahasa Inggris saja enggak bisa. Wanu begini, begitu. Intinya dia merendahkan, menghina orang yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dia muliakan. Tentunya dengan dia menghinakan semacam ini, wibawa sang pemimpin itu hilang di mata masyarakat, bagi rakyatnya. Kemudian kalau sudah tidak wibawa, ya perintah-perintahnya, hukumnya enggak dianggap oleh mereka. jadi bahan tertawaan. Orang rendahan dan bukan orang yang dihargai oleh mereka. Oleh karenanya, setiap orang yang menghinakan pemerintah dengan menyebarluaskan aib-aibnya, dia cela, dia publikasikan, dia bicarakan, dia tulis, dia sebarluaskan, maka dengan itu dia terancam dengan hadis ini. Ahanahullah. Dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah yang menghina hambanya, kamu berharap kemuliaan dari mana? Nasallallahu alaihi wasallam. Dan dari penghinaan semacam ini bermula orang akan berani melawan, nentang, dan bahkan memberontak kepada pemerintahnya. Karena tidak ada lagi cinta, wibawa, dan penghormatan kepadanya. Maka ini babusyar atau sabab. Sebagai sebab terbukanya pintu kejelekan. Di riwayat lain disebutkan dengan lafaz man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah fid dunya wal akhirah. Yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi ini akan Allah hinakan dia di dunia atau di akhirat kelak. Kalaupun di dunia tidak kena, di akhirat wal iyadu billah akan lebih parah balasan itu baginya. Begitu pula jika seorang mukmin memuliakan pemimpinnya, maka Allah pun akan muliakan dia sebagai balasan yang sesuai dengan amalannya. Wa man a'azza sultanallah a'azzahullah. Barang siapa yang muliakan penguasa Allah, akan Allah muliakan dia. Di hadis-hadis lain yang maknanya serupa dengan hadis ini, ada tambahan Rasul katakan, fa innamal imamu junnah yuqatilu min waraih. Diperintah untuk taat kepadanya, dilarang bermaksiat, karena pemimpin itu junnah, sebagai perisai, tameng, yang seorang muslim berperang di belakang tameng ini, berlindung di belakang tameng ini, aman selama dia di belakang tameng. Begitu pula pemimpin, kamu aman di bawah kepemimpinannya, disegani negaramu, pemerintahmu oleh negara-negara lain. Demikian pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis-hadis lain, bahwasanya seorang mukmin ketika dia telah taat kepada pemimpinnya dan dia dengan itu telah taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini umum mencakup seluruh imarah kepemimpinan yang terbesar, tertinggi, Imamul A'zam, ataupun yang di bawah-bawahnya, agar orang tidak berkata, oh, kewajiban itu hanya kepada khalifah yang tertinggi, hanya kepada raja misalnya. Adapun ini kan cuma gubernur, ini kan cuma bupati, camat, lurah, dan semisalnya. Lah, semua itu masuk dalam umara, masuk dalam keumuman para umara yang Rasulullah SAW perintahkan untuk ditaati, dihormati, di lafaz tersebutkan umara'akum, di lafaz lain tersebut a'immatakum, terkadang a'immah, imam, para imam kalian, terkadang pula tersebut umara'akum, sehingga semua masuk dalam perintah yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, ditaati. Batasannya tadi, selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah, dan ini menjadi ciri khas Ahlus Sunnah yang hanya dimiliki oleh mereka, membedakan mereka dari kelompok-kelompok yang ada sekian firqah yang mengaku di atas kebenaran, tetapi pada kenyataannya mereka menyalahi apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya Ahlus Sunnah yang mengamalkan dan benar-benar menjaga apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallam dalam hadis-hadis yang semacam ini. Makanya seperti para ulama sebutkan, kalau saja para penguasa tahu hakikat dakwah Ahlus Sunnah, niscaya akan mereka dukung dan mereka bela habis-habisan, karena mereka yang diuntungkan dan mereka tahu hakikat dakwah yang diserukan oleh Ahlus Sunnah. Enggak ada yang menyeru dengan ikhlas, dan itu agama atas dasar akidah, bukan politik, bukan, tidak ada tendensi agama, taqarruban, ta'abudan, dilakukan karena ibadah, bertaqarrub kepada Allah. Ajaran Rasulullah SAW ditaati. Nah, hanya mereka ahlus sunnah. Kalau saja itu difahami dan diketahui oleh mereka. Celaan bagi mereka yang menentang dan memaksiati pemimpin, termasuk juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau dia sampai terbunuh oleh pemimpin tersebut, maka akan dikatakan tentangnya, akan disebutkan tentangnya, qaltil sultanillah, qatil sultanillah, orang yang dibunuh atau terbunuh oleh penguasa Allah di muka bumi ini. Ini gelar yang jelek sekali. Rasulullah SAW sebutkan as-sultan dhillullahi fil ard, pemimpin itu naungan Allah di muka bumi ini. Memberi keamanan, memberi ketenangan, perlindungan bagi muslimin. Nah, makanya orang yang menentang mereka dan bermaksiat kepadanya hingga dia terbunuh, mendapat gelar dan julukan yang sangat jelek sekali. Qatilus sultan, sultanillah, terbunuh oleh penguasa Allah. Orang yang seharusnya dia taati, dia hormati, orang yang justru mengakibatkan terbunuhnya diri dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Walhasil banyak nusus yang menjelaskan kepada umat betapa pentingnya arti ketaatan, penghormatan, kecintaan kepada para pemimpin, pemerintah yang berkuasa. Banyak sekali. Sehingga perkara ini disebutkan oleh para a'immah termasuk usul, pokok agama, dasar-dasar akidah. Hampir tidak ada kitab yang terlewat melewatkan pembahasan ini. Kitab-kitab akidah yang begitu banyak, kitab-kitab iman, pokok-pokok dasar agama pasti menjelaskan kepada kita perkara yang begitu penting ini. Seperti tadi yang kita sebutkan bahwasanya penguasa itu dhillullah fil ard, penguasa itu naungan Allah di muka bumi ini, di hadis yang dihasankan oleh Al-Albani, As-Sultan Dhillullah fil ard, faman akramahu akramahullah, waman ahanahu ahanahullah. Maka yang memuliakan dia, dia akan dimuliakan Allah, dan yang menghinakan dia akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di lafaz lain, ya'wi ilaihi dha'if wa bihi yantasirul madhlum. Naungan Allah di muka bumi ini, pemerintah, dengannya orang yang lemah berpayung, berlindung. Dengannya orang yang terzalimi meminta haknya. Dan begitulah kenyataannya. Orang yang lemah mau kemana dia? Ketika haknya dirampas orang yang lebih kuat darinya, mau mengadu kemana? Orang yang terzalimi, kamu mau mengambil kembali hakmu ke siapa? Lewat siapa? Mengadu kemana kamu? Orang punya hak di kehidupan dunia ini banyak sekali. Kehormatannya, harta bendanya, anaknya, istrinya, dan yang lain-lainnya sudah. Nasallallahu al-afiyah wa salama. Istrinya dibawa lari orang, digoda orang atau apa misalnya, ini itu. Dia sakit hati. Kepada siapa dia mengadu? Agar orang yang berbuat zalim itu ditangkap dan dihukum. Dhillullah, naungan Allah yang akan melindungi dia, pemerintah. Sawah dia di katakan milik orang, diklaim ini milik saya. Tanah milik dia. Dia beli dengan keringatnya. Atau rumah, atau kendaraan, mobil. Banyak sekali sudah kasus. Sekian banyak, enggak terhitung sudah. Karenanya orang yang terdolimi bisa mengembalikan haknya. Karenanya orang yang lemah berlindung, terlindungi hak-hak dia. Dhillullah, sebagai naungan Allah di muka bumi ini. Faman akrama sultan Allah fid dunya akramahullah yaumal qiyamah. Maka Rasulullah katakan yang memuliakan dia di dunia ini akan Allah muliakan dia di akhirat kelak. Begitu pula yang menghinakannya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Itu mungkin dua hadis yang dibawakan oleh Nawawi rahimahullah terkait kewajiban untuk taat dan memuliakan pemimpin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.